Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita masih masuk pada bab fatwa haulal ilm, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan pertanyaan yang ke-8, qala suila fadilatu syekh dzakar al-khatibul baghdadi janiban min jawanibi ta'allumil ilmi وهو لزوم أحد العلماء أو أحد المشايخ فما رأي فضيلتكم. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan salah satu poin dari poin-poin faedah untuk seseorang menuntut ilmu, yaitu bermulazamah dengan salah satu dari para ulama atau satu dari masyayikh. Maka bagaimana pendapatmu wahai syekh tentang ya hanya bermulazamah dengan satu syekh atau satu guru saja? Fa ajaba biqauli, maka beliau menjawab, hadza jayyidun, ini merupakan na'am suatu yang bagus. Kaunul insan yurakizu ala syaykhin minal masyaykhi yaj'aluhu wal aslu la siyama al mubtadi'us saghiru. Keadaan seseorang untuk berkonsentrasi kepada satu syekh dari syekh-syekh yang ada, dan dia menjadikan syekh tersebut dasar untuk mengajarinya, lebih-lebih bagi al-mubtadi ushghir, orang yang baru belajar, yang taraf ilmunya masih sedikit, ya masih baru mau belajar tentang ilmu agama. Al-mubtadi ushghir, orang yang mau baru belajar, idza talaba al-ilma ala iddati unasin tadzabdzaba, jika seorang menuntut ilmu dengan beberapa manusia, dengan jumlah manusia yang banyak, maka dia akan tadzabdzaba, bimbang, ya karena kondisi dia baru belajar. Naam. Taib, akan sebutkan alasannya kenapa seseorang tak kala mengawali belajar ilmu syar'i dengan satu syekh atau satu guru dari suatu bidang. Nah, di antara faedah yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah, li'anna nasa laisu ala ra'yin wahidin khususan fi asrin al-an. Karena manusia, yaitu ya para masyaikhi atau nam asyuyukh atau para ulama, li'anna nas, karena manusia bukan di atas satu pendapat secara khusus fi asrina al-an, kata beliau, secara khusus yang sekarang pada masa-masa kita. Nah, tentunya berkaitan dengan masalah al-furu, masalah cabang. Adapun masalah prinsip, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Nah, baik, ini alasannya seseorang tak kala mempelajari suatu satu bidang dari ilmu syar'i, maka dengan satu guru. Jika dia belajar dengan beberapa guru dalam keadaan dia baru belajar, maka dia akan mengalami kebingungan. Kenapa? Kebingungan dalam hal banyaknya pendapat. Mana yang harus dia pilih? Mana yang harus dia ambil? Pendapat-pendapat yang banyak tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, kana fima sabaqa ay qabla muddatin kana an-nasu huna fil mamlakati la yakhrujuna abadan anil ikna wal muntaha. Dan dahulu manusia di sini, yaitu di mamlakah, mereka tidak keluar selamanya dari mempelajari kitab al-iqna dan kitab al-muntaha. Kitab al-iqna dan al-muntaha adalah kitab yang bermadhab Hambali. Ya, mereka naam konsentrasi dari pelajaran naam madhab Hambali. Dan di dalam kitab tersebut tidak ada naam perbedaan pendapat yang sangat banyak. Naam. Fatajidu fatawahum wahidah wa suruhahum wahidatan. Dan engkau akan mendapatkan fatwa-fatwa mereka, yaitu para ulama di masa itu, dan syarah-syarah dari kitab tersebut adalah satu. Naam. La yakhtalifu wahidun anil akhar illa fil ilqa'i wa husnil uslub. Tidak ada seorang yang berselisih pendapat dengan orang ulama yang lain di dalam kitab tersebut. Naam. Kecuali naam perbedaan di dalam penyampaian, di dalam uslub, di dalam menyampaikan kepada mad'u, kepada murid-muridnya. Itu perbedaannya, cara penyampaiannya saja yang berbeda. Adapun isinya, pendapatnya, kandungannya, naam wahid, satu. Lakinnal ana lima kana kullu wahidin hafidhan hadisan aw hadisain qala ana al-imamul muqtadi bihi wal imamu Ahmad rajulun wa nahnu rijal. Naam. Akan tapi sekarang yang ada di zaman sekarang kita ini, di mana setiap orang yang baru menghafal satu hadis atau menghafal dua hadis, dia mengatakan aku adalah seorang imam yang diikuti, ya, dan Imam Ahmad adalah seorang laki-laki dan kami laki-laki, tentunya ya bisa berpendapat seperti enam Imam Ahmad. Ini pendapatnya ahlul ahwa. Nah, pendapatnya orang-orang yang ya merasa mampu, padahal pada hakikatnya tidak ada ilmu padanya. Naam, dan ini kebanyakan ya digunakan oleh ahlul ahwa untuk naam menjatuhkan para ulama. Naam. Mereka laki-laki dan kita laki-laki. Naam, bisa berpendapat seperti itu. Naam. Baik. Fasaratil mas'alatu fawdha. Maka masalahnya menjadi kacau balau. Ya, keadaan ilmu yang naam beredar tersebut, yaitu pendapat-pendapat yang ada menjadi kacau jika naam adanya manusia-manusia yang seperti itu. Baru menghafal satu hadis, dua hadis, naam merasa mampu untuk berpendapat. Baik. Sara kullu insan yufti, maka menjadilah setiap manusia bebas untuk berfatwa. Ya dan billah. Ahyanan ta'til fatawa tubki wa tudhik. Kadang fatwa-fatwa datang membuat engkau menangis. Kadang fatwa datang membuat engkau tertawa. Wa kuntu ahammu an udawwina misla hadhihi al-fatawa, dan aku ingin sekali untuk memberikan contoh dari fatwa-fatwa yang semisal ini yang membuat engkau tertawa. Ya, kadang membuat engkau menangis. 6. Lakin kuntu akhsha, akan tapi aku ketakut, an akuna mimman tatabbu aurati ikhwani. 6. Sifat inilah sifat wara'nya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, aku takut, aku termasuk dari orang-orang yang ya membuka aib ya saudaranya. Fataraktuhu, maka aku meninggalkan contoh tersebut. 6. Ini sikap wara'nya beliau rahimahullah. Takhashiyan minni, dikarenakan rasa khawatir dariku. Wa illa, jangan, jika tidak aku memiliki rasa takut. Naqalna, aku akan nukilkan asya'a ba'idatan anisawab. Ya, fatwa-fatwa yang sangat jauh dari kebenaran. 6. Bu'dasarya anisara, yaitu jauhnya bagaikan langit dengan bumi. 6. Fakulu, maka aku katakan, mulazamatu alimin wahidin muhimmatun jiddan. Maka bermulazamah dengan seorang alim, ya, bermulazamah dengan satu orang alim sangat penting sekali, yaitu di dalam salah satu bidang dari bidang-bidang ilmu. 6. Madama talibu fi awali tariq likaila yatadabdabu. 6. Atau likaila yatadabdabu. Madama, selama seorang yang menuntut ilmu itu ya baru di awal dia ingin belajar ilmu. Kenapa? Agar tidak mendapatkan kebingungan di dalam ya banyaknya pendapat-pendapat yang ada. Jika dia belajar dengan banyak para orang-orang yang alim, para ulama. Walihada kana masaikhuna yanhaunana an mutala'atil mughni wa syarhil muhadzab wal kutub allati fiha aqwalun muta'addidatun indama kunna fi zamanit talabah. Nah, beliau menyebutkan pengalaman beliau. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan pengalaman beliau. Ya, karena beliau adalah dahulu talabul ilmi, seorang penuntut ilmu yang juga dia naam mengambil cara-cara tariqah ya yang disebutkan oleh para ulama, dan beliau banyak menukilkan pengalaman-pengalaman beliau di kitab ini. Dahulu masyayikh kami melarang kami untuk mutala'ah, untuk memutala'ah kitab Al-Mughni, yaitu kitab Ibnu Qudama, dan juga kitab Syarah Muhadzab, yaitu naam karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kitab-kitab yang di dalamnya terdapat banyak pendapat-pendapat. Ketika kami di saat baru belajar, maka syekh-syekhnya Ibnu Utsaimin rahimahullah naam melarang beliau dan murid-muridnya yang lain untuk belajar kitab-kitab yang naam yang semisal ini. Bukan dalam rangka tahziran, mentahzir lah, tetapi dalam rangka untuk agar seseorang fokus, yurokiz, fokus terhadap suatu satu pendapat dulu. Barakallahu fikum. Wa dzakara lana ba'du masyaikhina anna Syekh Abdullah Abdullah ibn Abdurrahman Babutain atau Babutin Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Babutin rahimahullah wa huwa min akbari masyaikhi atau masyaikha Najd mufti diyarin Najdiyah. Dan disebutkan oleh masyaikh kami kepada kami, telah menyebutkan sebagian masyaikh kami kepada kami, bahwa Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Babutain rahimahullah, dan beliau merupakan termasuk masyaikh kibar Najd dan mufti negeri Najd. Zakaru, mereka menyebutkan, yaitu Syekh masyaikh kami menyebutkan bahwa annahu kana muqiban ala raudil murbi, bahwa beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman berkonsentrasi terhadap kitab Ar-Raudil Murbi, kitab Ar-Raudul Murbi, ya, kitab yang juga memiliki atau bermazhab Hambali. La yutali'u illa iyyah, beliau tidak memutala'ah na'am kecuali hanya kitab ini. Ya, kitab-kitab banyak, kitab-kitab tentang fikih itu banyak, tetapi beliau konsentrasi dengan kitab ini, Ar-Raudul Murbi. Naam, yang bermazhab Hambali. Wa yukarriru, dan beliau selalu mengulang-ulang di dalam pengajarannya. Kullu ma khalasa minhu kararahu. Tak kala beliau selesai, ya, menghabiskan kitab tersebut di dalam mengajarkannya, beliau mengulang kembali kitab tersebut. Lakin ya'khuduhu bil mafhum wal mantuq wal isyara wal ibara. Akan tapi beliau selalu mengambil apa yang dipahami dari kitab tersebut, dari konteks kitab tersebut, dari ibarat, ungkapan-ungkapan dari kitab tersebut. Tidak keluar dari kitab tersebut. Fahasala khairun kathir. Maka dengan cara seperti itu, didapatkan kebaikan yang sangat banyak. Yaitu agar murid-muridnya tidak mengalami kebingungan dari pendapat-pendapat yang banyak. 6. Amma idza tawassa'at madarikul insan. Adapun jika pengetahuan seseorang luas, ya, dia tarafnya bukan al-mubtadi'u, ya, orang yang awal di dalam belajar ilmu agama, maka fahadha yambai, maka yang sepantasnya dilakukan orang yang seperti ini, yang memiliki madarikul ins, yaitu pengetahuan yang luas, sepantasnya baginya untuk yandura aqwal ulama, untuk melihat pendapat-pendapat ulama, membaca pendapat-pendapat ulama. Yastafidu minha faidatan ilmiyatan, agar dia mengambil faedah yang ilmiah. Wa faidatan tatbiqiyah, faedah yang bersifat amaliyah. Lakin fi awwali talab, adapun di awal seorang belajar, ana ansahu taliba, aku menasihatkan, kata beliau, kepada seorang yang na'am di awal belajar, an yurakkiza, untuk dia memfokuskan, ala syekhin, pada satu syekh, pada satu na'am pengajar dalam satu bidang. Naam, la yata'addahu, dan jangan, ya, banyak mengambil naam pengajar-pengajar yang banyak atau syekh-syekh yang banyak, agar tidak mengalami kebingungan. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ke-9. Wa su'ila fadilatu syekh. Idza arada talibul ilmi ay yanqala al ahadits allati zadat min bulughil maram ala al muharrar libni Abdul Hadi, fal hadhihi tariqatu mufidatun. Ditanyakan kepada Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika seorang penuntut ilmu menginginkan untuk menukilkan hadis-hadis yang sifatnya tambahan, ya, untuk kitab Bulughul Maram yang ada pada kitab Al-Muharrar karangan Ibnu Abdul Hadi, apakah cara yang seperti ini mufidah, bermanfaat? Ya, kitab Al-Muharrar juga kitab yang berkaitan dengan, ya, kitab-kitab fikih. Fa ajaba bi qaulihi, maka beliau menjawab, la syai'a fi dzalik, tidak mengapa di dalam hal tersebut. Hadhi thariqatun khassah, ini cara yang khusus. Lakinnahu ala sabil umum kaunuhu yudarrisul kutub al-mashhurah. Adapun cara yang umum diambil bagi seorang penuntut ilmu untuk mengajarkan, ya, kitab, maka dia hendaklah mengajarkan kitab-kitab yang masyhurah, yang terkenal, yang dikenal oleh masyarakat. Nah, bainan nas, yang dikenal oleh masyarakat, maka kitab-kitab yang na'am diajarkan, yang dikenal oleh masyarakat, ini lebih ahsan, lebih bagus, kata beliau. Dan kitab Bulughul Maram, na'am, semua manusia, insyaAllah, na'am mengetahui kitab tersebut, Bulughul Maram, na'am. Kemudian kata beliau rahimahullah, atau pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang ke-10. Su'ila syekh an kitabil muharrar libni Abdul Hadi, alaysa khairan min bulughil maram? Kitab muharrar karangan Ibnu Abdul Hadi, apakah kitab tersebut lebih bagus? Bukankah kitab tersebut lebih bagus dari kitab bulughil maram? Maka beliau rahimahullah menjawab, fa ajaba qailan, bulughul maram mutadawilun bainan nas. Kitab bulughul maram itu dikenal di tengah-tengah manusia. Wa sahibuhu muhaqqiqun, dan nam pengarangnya adalah seorang muhaqqiq, yaitu peneliti hadis-hadis rahimahullah. Wa syai'ul mutadawilu, dan sesuatu yang terkenal, yang bagi lil insan ayatania bihi aktsara min ghairihi. Dan dengan kitab-kitab yang terkenal, ya, seperti Bulughul Maram, maka hendaklah seorang perhatian, ya, lebih banyak, ya, terhadap kitab yang terkenal daripada yang lainnya. Li anna syai'al mahjura, karena sesuatu yang ditinggalkan, la yantafi'u bihin nasu katsiran, maka tidaklah membuat bermanfaat manusia, atau tidak memberikan manfaat dari kebanyakan manusia. Tidak memberikan manfaat untuk kebanyakan manusia. Ya, karena kitab, ya, yang tidak dikenal oleh na'am keumuman manusia. Wa bulughul maram kama huwa ma'lumun hudima wa quri'a bihi ulama'una wa masyaikhuna. Dan kitab Bulughul Maram sebagaimana yang telah diketahui, ya, telah diambil faedah-faedah di dalam kitab tersebut, dan telah dibaca oleh ulama-ulama kita dan masyayikh kita. Nah, ini faedah yang dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan awal seseorang di dalam menuntut ilmu. Nah, dan kitab yang na'am dikenal oleh manusia, tak kalah seorang mampu untuk mengajarkan, maka diambil yang na'am dikenal oleh manusia, sehingga lebih mudah diterima. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naqtahi hadzal qadar. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.